بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Ibn Abi Zamanin. Kita telah masuk pada pembahasan wujub as-sam' wa ta'ah li wulatil umur, kewajiban tentang mendengar dan taat kepada para waliyul amr, pemerintah muslimin. Dan kita telah baca sebagian penjelasan dari beliau rahimahullah. Kemudian beliau katakan, قال محمد فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب. Muhammad bin Abi Zamanin rahimahullah mengatakan bahwa as-sam'u wat-ta'ah, mendengar dan taat, ya, mematuhi, liwulatil umur, para waliyul amr, pimpinan muslimin, pemerintah muslimin, amrun wajibun, merupakan suatu perkara yang wajib. Ya. Ini kesimpulan dari beliau rahimahullah melihat ayat maupun hadis yang menerangkan masalah ini. Seorang pemimpin muslim yang memimpin muslimin wajib ditaati. Wa mahma qassaru fi dzatihim falam yablughul wajib alaihim. Dan mahma qassaru fi dzatihim, selama atau bagaimanapun mereka itu qassaru, melakukan taksir, kekurangan, fi dzatihim, pada diri-diri mereka, falam yablughu alwajib alaihim, sehingga mereka belum sampai melakukan yang wajib atas mereka, yakni nampaknya maksud beliau bahwa sekalipun ada kekurangan pada diri mereka, ya, dan mereka belum melaksanakan sepenuhnya kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka. Namun kewajiban untuk taat kepada mereka bagi kita sebagai rakyat, maka tetap, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya para sahabat, sebagian pertanyaan mereka itu dengan tegas mengatakan bahwa kami tidak bertanya tentang para pemimpin yang baik, tapi bertanya tentang para pemimpin yang zalim atau yang semakna dengan itu. Nah, pertanyaan semacam itu telah dilontarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, dan Nabi menjawab dengan hadis-hadis yang menunjukkan tetap wajibnya taat kepada mereka, tentunya selama pada perkara yang baik. Nah, maka di sini disimpulkan ketika ada kekurangan pada diri mereka dan mereka belum menyempurnakan kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka, kewajiban rakyat untuk taat kepada mereka tetap, ya. Dan justru yang menjadi pembahasan inti kita di sini, yang sering terjadi diskusi, yang sering terjadi iskal, yang kemudian disitulah petunjuk Nabi harus ditampakkan, adalah pada para pemimpin yang punya kekurangan-kekurangan itu. Kalau pemimpin itu pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memperhatikan rakyatnya, memakmurkannya, ya sepertinya hampir dikatakan sepakat begitu. Rakyat akan apa? Taat kepadanya. Kalaupun ada yang tidak taat, itu saking tidak baiknya rakyat tersebut. Tapi hampir kita pastikan semua akan merasa harus taat kepadanya, harus menghormatinya, karena seperti itu kondisinya para pemimpin tersebut. Nah, ketika para pemimpin itu melakukan hal yang mungkar, ketika mereka mungkin berbuat zalim, ketika mungkin mereka tidak memberikan hak-hak rakyatnya, disinilah muncul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai rakyat. Dan disinilah pentingnya bimbingan nabawi, bimbingan dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam menghadapi ini semua. Ya, intinya sekalipun mereka itu punya kekurangan, selama mereka muslim, ya, maka wajib ditaati pada perkara yang baik. Karenanya dalam kitab-kitab akidah, ketika menerangkan kewajiban taat kepada waliul amr, selalu disebutkan kata-kata yang seperti wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka itu berbuat curang, berbuat zalim, berbuat jahat, ya. Dan juga senantiasa disebut barran kana au fajira, apakah pemimpin itu pemimpin yang baik maupun pemimpin yang jahat. Dalam arti jahat di sini memiliki yakni mungkin kezaliman, ketidakadilan kepada rakyatnya, tapi dia tetap muslim. Kemudian dikatakan di sini, ghaira annahum yad'una ila al-haq, hanya saja mereka sekalipun ada kekurangan, mereka tetap mengajak kepada al-haq, kebenaran. Wa yu'maru nabihi. Ya, di sini tertulis yu'maru nabihi. Naam. Apa cetakan antum juga sama? Punya antum apa? Apa sur? Sama. Itu ini satu ilmu. Sama. Baik. Yad'una ila al-haqqi wa yu'maruna bihi. Mereka mengajak kepada kebaikan, wa yu'marun, dan diperintahkan, afwan, mengajak kepada kebenaran dan diperintahkan untuk melakukan kebenaran. Berarti begitu maknanya, ya, di sini diharokati seperti ini, yad'un artinya mereka yang mengajak kepada al-haq, kebenaran, Kemudian yu'maru nabihi, mereka diperintahkan pula untuk melakukan kebenaran. Kemudian wayadullun, mereka memberi petunjuk alaihi kepada kebenaran. Ya. Fa'alaihim ma hummilu wa ala ra'ayahum ma hummilu minas sam'i wa ta'ati alaihim. Maka alaihim, atas mereka para waliyul amr, ma hummilu, apa yang dibebankan kepada mereka. Yani hukum-hukum yang Allah khususkan untuk mereka laksanakan. Alaihim ma hummilu. Wa ala ra'ayahum ma hummilu, dan atas rakyat mereka apa yang dibebankan kepada mereka, rakyat, minas sam'i wa ta'ati lahum, yaitu untuk mendengar dan taat kepada mereka. Ya. Artinya di sini ada dua pihak, pihak waliyul amr, para pemerintah muslimin, dan pihak ar-ra'aya atau rakyat, ya. Masing-masing punya kewajiban. Kewajiban waliul amr adalah apa? Ya, berhukum dengan benar, dengan adil, ya, menetapkan hukum Allah kepada rakyatnya, tidak menzalimi dan seterusnya. Ini kewajiban mereka. Rakyat punya kewajiban, yaitu apa? Taat kepada mereka pada perkara yang baik. Syukur-syukur semuanya melaksanakan kewajibannya. Pemimpin melaksanakan kewajiban. Alaihim ma hummilu. Rakyat juga melaksanakan kewajiban. Alar ro'aya ma hummilu. Syukur-syukur seperti itu. Tapi misalnya pemimpin tidak melaksanakan kewajiban mereka. Ya, di mana ma hummilu, atas mereka tidak diterapkan, sehingga terjadi kezaliman terhadap rakyat. Maka rakyat tetap alaihim ma hummilu, harus melaksanakan kewajiban mereka. Jangan di sini tidak melaksanakan, di bawah juga tidak melaksanakan. Wulatul amr tidak melaksanakan kewajiban mereka, rakyat juga ikut-ikutan tidak melaksanakan kewajiban mereka. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Ya kacau jelas. Ya. Mesti yang terjadi adalah kekacauan, keributan, ya, antara penguasa dengan rakyatnya. Nah, jadi tentu yang diharapkan penguasa melaksanakan kewajiban mereka yang Allah bebankan kepada mereka, rakyat juga melaksanakan kewajiban mereka yang Allah bebankan kepada mereka terhadap pemimpinnya. Kalau pemimpin tidak melaksanakan kewajibannya, jangan kemudian kita sebagai rakyat juga tidak melaksanakan kewajiban kita. Bahkan kita tetap melaksanakan kewajiban kita demi ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan demi ketentraman bersama. Demi meredam fitnah, demi tidak tertumpahnya darah, dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu, sudah pasti yang terjadi adalah keributan, ketidakkondusifan suatu negara, kerajaan atau yang semisalnya. Dan akan tertumpah darah, kemudian hak-hak pun akan tercabut dari para pemiliknya. Kemudian berikutnya di sini Ibn Abi Zamanin rahimahullah menyebutkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi dasar atau dalil dalam bab ini. Qala wa haddatsani Ishaq an Ahmad ibn Khalid an ibn Waddah an ibn Abi Syaibah qala haddatsana Mu'adz ibn Mu'adz an 'Asim ibn Muhammad an abihi an ibn Umar qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. Diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Ibnu Umar. Ya, dan dikatakan oleh Syekh Al-Bukhari bahwa ini hadis yang sahih. Ya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Ibnu Umar mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu hadzal amr fi Quraisy." Urusan ini, yakni kepemimpinan, la yazal fi Quraisy, masih tetap berada pada kabilah Quraisy, bangsa Quraisy. Ma baqiya minan nasi itsnan, selama tersisa dari manusia dua orang. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa kepemimpinan muslimin bila dalam kondisi normal, ya, kondisi ikhtiar bisa memilih, maka yang paling berhak untuk memegang kepemimpinan adalah yang dari Quraisy, ya, tentunya dengan syarat-syarat kepemimpinan yang lain juga. Selama ada orang Quraisy, maka dia yang paling berhak. Ya, begitulah ketetapan syariat. Ya, dan kita harus tentunya mengikuti. Tentu Allah Azza wa Jalla menetapkan seperti ini, ya, karena suatu maslahat yang Allah ketahui. Dan begitulah kemudian yang dipraktekkan, ya. Seperti yang kita tahu di masa Al-Khulafa Ar-Rashidun, ketika mereka ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat, berkumpullah Ansar dan mereka ingin memilih seorang pemimpin dari mereka. Datanglah kemudian Abu Bakar dengan para sahabat yang lain, kemudian beliau menerangkan. Dan beliau katakan di situ bahwa nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Kamilah para umara. Ya. Orang-orang Quraisy. Wa antumul wuzara. Kalian adalah para menteri, para pendukung bagi para pemimpin. Dan begitu seterusnya. Selama tadi ini kondisi normal memungkinkan untuk dipilih, ya, dan mereka pun memiliki syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Adapun kondisi tidak normal, dalam arti di sini mungkin terjadi misalnya kudeta, ya. Tiba-tiba seorang pemimpin yang bukan dari Quraisy mengkudeta pemimpin sebelumnya dan kemudian ia menjadi pemimpin, padahal dia bukan dari Quraisy, tapi berhasil menjadi pemimpin, pemimpin rakyat, kekuasaan di tangannya, perintah dan larangan dan aturan ada di tangannya, maka ya harus ditaati dan dia menjadi pemimpin yang sah. Ya, seperti yang Nabi katakan dalam hadis, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, dan seterusnya. Dan apabila ta'ammar 'alaikum, menjadi pemimpin atas kalian. Nah, ini seperti dengan cara di antaranya al-khuruj 'ala al-hakim, dengan kudeta dan yang semisalnya, lalu jadi pemimpin padahal dia adalah 'abdun habasyi, budak dari Habasyah. Ya. Tetap harus ditaati, isma' wa ati', ya kan? Nah, jadi itu kondisi yang mungkin terjadi Dan bila terjadi, maka sekalipun bukan dari Quraisy dan dia seorang Muslim, maka dia menjadi seorang pemimpin yang sah dan wajib ditaati. Berlaku padanya hukum-hukum seorang khalifah dan seterusnya. Ya. Selanjutnya, Wa 'an ibn Abi Syaibah qala haddatsani Al-Fadl ibn Dukain an Abdullah ibn Mubashshir an Zaidin Abi Abtab qala qama Muawiyah 'ala al-mimbar fa qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasu tab'un li Quraisy fi hadha al-amr khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam. Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ibn Abi Syaibah, kemudian dengan sanadnya sampai kepada Muawiyah radhiyallahu an. Muawiyah berdiri di mimbar, kemudian beliau berceramah dan beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nasu tab'un li Quraisy, orang-orang mengikuti Quraisy, fi hadzal amr, dalam urusan ini, ya, urusan kepemimpinan al-imarah, merekalah para pemimpin, yang lain mengikuti. Khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam. Orang-orang yang baik dari mereka di masa jahiliyah, khiyaruhum fil islam, maka mereka juga menjadi orang-orang terbaik di masa Islam. Ya, dalam sebuah riwayat dengan tambahan idza faquhu. Khiyaruhum fil islam idza faquhu. Bila mereka paham agama. Ya, karena an-nasu ma'adin, ya, mereka yang di masa jahiliyah sebagai tokoh dan orang-orang baik dikenal dengannya, lalu mereka masuk Islam, maka mereka juga umumnya tetap menjadi tokoh dan kebaikan mereka tetap selama didukung dengan fikih, dengan ilmu agama. Ala kulli hal, yang jelas di sini Nabi katakan an-nasu tab'un li Quraisy fi hadzal amr. Orang-orang mengikuti Quraisy dalam urusan ini, urusan kepemimpinan. Sehingga orang Quraisy itulah yang paling berhak menjadi pemimpin pada kondisi yang tadi kita sebutkan. Wa 'an ibn Abi Syaibah qala. Wa haddatsana Syababatu ibn Sawwar qala haddatsana Syu'bah عن سماك عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, dengan sanad Ibn Abi Zamanin rahimahullah sampai kepada Ibn Abi Syaibah, kemudian dengan sanadnya lagi sampai kepada Yazid bin Salamah al-Ju'fi. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita law kanat 'alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, famadza ta'muruna? Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda? Law kanat 'alaina, bila menguasai kami umara, para pemimpin, yas'aluna haqqahum, yang mereka itu minta kepada kami hak mereka, wa yamna'una haqqana, dan menghalangi terhadap kami atau menghalangi kami hak kami, famadza ta'muruna, maka apa yang kau perintahkan? Ya. Nah, ini pertanyaan yang darinya kita memahami betapa pentingnya bimbingan Nabi dalam kondisi seperti ini. Karena yang ditanyakan seperti yang antum dengar, yaitu para pemimpin yang punya sifat semacam itu. Jadi bukan pemimpin yang soleh, yang adil, dan seterusnya. Tapi justru yang ditanyakan adalah bagaimana ketika pemimpin itu punya perilaku yang tidak baik. Ya. Mereka minta hak mereka, tapi tidak memberikan hak kami. Begitu, ya kan? Hak rakyat tidak mereka berikan, hak diri mereka harus dipenuhi. Nah, ini yang kemudian juga disebut dalam hadis yang lain dengan ungkapan asarah alaina. Mereka lebih mengutamakan diri mereka daripada kami. Lebih memikirkan kepentingan mereka dan memenuhinya daripada kami sebagai rakyat. Nah, ketika kondisi seperti itu, fama ta'muruna, apa perintah engkau kepada kami? Apa bimbingan engkau ya Rasulullah terhadap kami menghadapi para pemimpin yang seperti itu? Fa'a'radha anhu, Nabi ketika ditanya, beliau berpaling darinya. Awalnya Nabi tidak mau menjawab. Thumma sa'alahu fa'aradha anhu. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah. Maka beliau pun berpaling lagi. Tidak menjawab. Fajazabahu al-Ash'ath ibn Qais fi thalithah aw fi thaniyah. Maka As'ad bin Qais menarik dia, menarik sahabat ini, Yazid bin Salamah. As'ad bin Qais menariknya pada kali yang ketiga atau kedua. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, Isma'u wa ati'u, innama alaihim ma hummilu, wa alaikum ma hummiltum. Isma'u, dengarlah. Wati'u, dan taatilah. Innama 'alaihim ma hummilu, hanyalah beban terhadap mereka adalah yang dibebankan kepada mereka. Mereka punya kewajiban sendiri, maksudnya begitu. Artinya masing-masing punya kewajiban. Hum waliyul amr, wulatul umur, punya kewajiban. 'Alaihim ma hummilu, atas mereka apa yang dibebankan kepada mereka. Wa alaikum ma hummiltum, dan atas kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian. Antum punya kewajiban sendiri wahai para ru'aya, rakyat. Ya, kewajiban antum adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Lakukan kewajiban kalian. Sekalipun mereka tidak melakukan kewajiban mereka, itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam hadis yang lain, ya. Nanti akan disebutkan bahwa kita disuruh adul ladzi 'alaikum, yang menjadi kewajiban kalian tunaikan. Dan yang menjadi hak kalian minta kepada Allah. Kalau para pemimpin enggak mau memberi hak kalian, minta kepada Allah. Yang jelas untuk kalian dengar dan taat. Ya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Demikian pula hadis yang sebelumnya juga hadis yang sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya, dan Syekh Al-Bukhari juga mengatakan hadithun sahih. Kemudian hadis berikutnya juga dengan sanadnya sampai kepada Ibn Abi Syaibah. An Ibn Abi Syaibah qala wa haddatsana Waqi' anil A'mash an Zaid ibn Wahab an Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, dan Hadis ini disahihkan dan ini riwayat Al-Bukhari juga, demikian pula Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Qulna fama ta'muru man adraka minna dhalik? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakun," sesungguhnya akan terjadi, "ba'di," sepeninggalku, "atharatun," orang-orang, yakni para pemimpin yang mengedepankan atau mementingkan diri mereka sendiri. "Wa umurun tungkiruna," dan akan terjadi perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. "Kulna," maka kami berkata, "fama ta'muru man adraka minna dhalik," maka apa yang engkau perintahkan, siapa saja yang mendapati hal itu di antara kami? Qala, beliau menjawab, "Tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum," tunaikan hak yang menjadi kewajiban kalian, atau dengan kata lain, tunaikan kewajiban kalian. "Wa tas'aluna Allah alladhi lakum," dan mintalah kepada Allah yang itu hak kalian. Ya. Lihatlah di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, ya. Ketika para pemimpin pada saat tertentu kondisinya seperti ini, atharah, hanya mementingkan diri mereka. Rakyat kurang dipedulikan, hak-hak mereka tidak diberikan. Bagaimana dengan rakyat? Apa sikap mereka menghadapi para pemimpin yang seperti itu? Bimbingan Nabi, "Tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum." Lakukan yang menjadi kewajiban kalian. Apa kewajiban kita rakyat? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat selama dalam kebaikan. Walaupun kita terzalimi, walaupun kita tidak mendapatkan hak kita, tapi sabar. Ya, seperti hadis berikutnya nanti, sabar. Ya, ujian dari Allah Azza wa Jal. Sabar. Tetap bertahan untuk melakukan kewajiban terhadap pemerintah kita. Ya. Mendengar dan taat. Bagaimana dengan hak kita? Kita yang enggak dapat hak kita. Kata Nabi, "Tas'aluna Allah alladhi lakum." Minta kepada Allah hak kalian. Kalian enggak bisa dapat dari para penguasa kalian? Minta kepada Allah, doa. Allah Azza wa Jal ghaniyun karim. Ya, maha kaya, maha mulia, pemurah, dan seterusnya. Ya, jangan kalian maksakan untuk minta dari para pemimpin dengan cara seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Ya, sampai berorasi di muka umum, berdemo, ya, menuntut hak rakyat. Ya. Mencela penguasa, menjelek-jelekkan mereka di muka umum dan seterusnya dengan cara-cara seperti yang kita ketahui bersama, mudhaharah. Ya, berdemo, unjuk rasa menentang pemerintah, menuntut hak rakyat dan seterusnya. Bukan tuntunan Islam. Bukan cara yang dibimbingkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Cara yang dibimbingkan Rasulullah, kalau hak kita, minta kepada Allah. Bukan memaksakan untuk minta kepada para penguasa, yang akhirnya akan terjadi apa? Ya. Banyak efek negatifnya, keributan, kericuhan, kezaliman. Ya, sampai ada yang dilukai, sampai ada yang meninggal dunia misalnya. Kondisi masyarakat jadi mencekam, jalan-jalan ditutup, dan seterusnya. Banyak sekali efek-efek negatif daripada cara-cara yang seperti itu. Memaksakan kehendak untuk menuntut hak rakyat. Ya, bimbingan Nabi bukan seperti itu. Bimbingan Nabi tas'alunallah, minta kepada Allah. Sabar dengan kondisi yang ada. Sekalipun terzalimi, sekalipun wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, sekalipun bahkan kamu dipukul punggungmu, hartamu diambil, sabar. Enggak usah melawan. Ya, minta kepada Allah. Nah, sekalipun rakyat dalam kondisi terzalimi, tapi mereka tenang, mereka sabar, ini justru yang akan apa? Membuahkan hasil yang baik, kesabaran mereka. Ya. Ini yang akan membuahkan hasil. As-sabr. Ya. Dan tidak akan terjadi kekacauan, keributan, dan seterusnya itu. Jadi ini sesungguhnya mengandung suatu hikmah yang jelas bagi orang yang berpikir. Mengandung hikmah yang jelas bagi orang yang berpikir. Dengan cara seperti itu, kondisi masyarakat akan lebih tenang dan tenteram. Ya. Tidak terjadi kekacauan dan kezaliman. Ya. Ingatlah dulu, mungkin ada pelajaran dari kisah Bani Israel, ya kan? Di bawah cengkraman Fir'aun. Ya. Seperti apa Fir'aun kejamnya? Sesuatu yang sama-sama kita ketahui. Bagaimana kekejaman Fir'aun terhadap Bani Israel. Tapi apa hasil akhirnya? Ternyata hasil akhirnya Fir'aun tumbang. Bani Israel Allah selamatkan. Ya tentu semuanya dengan bimbingan syariat, dengan bimbingan Nabi kita, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, wa tammat kalimatu rabbika ala bani Israel bima sabaru. Dengan kesabaran mereka. Ya, hanya saja memang membutuhkan waktu yang panjang mungkin, waktu yang cukup panjang. Namun itu akan menjadi efek baik bagi umat manusia. Jangan pengen yang instan, segera, secepatnya menuntut hak, jadinya malah berantakan. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas itulah tuntunan syariat, ya, dan kita harus tunduk kepada syariat kita. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.